mengapa kau patahkan semangat cintaku? Tak kau patahkan saja kedua kakiku, agar ku tak dapat berjalan menjumpaimu. Saja kedua mataku, agar ku tak dapat melihat lagi wajahmu. Kejam, kejam hatimu padaku. Agar ku tak dapat